Sobat Bisnis, pada zaman dulu ada sebuah cerita tentang raja di sebuah kerajaan yang sangat kaya, dan raja ini suka berjalan-jalan keluar ya. Nah, oleh para anak buahnya, karena raja ini tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, tidak pakai apa-apa, maka jalan-jalan itu harus dilapisi dengan karpet atau kulit begitu ya, supaya raja ini ketika keluar kakinya tidak terluka atau tidak tidak sampai kotor ya. Dan yang menarik adalah ternyata semua orang menganggap hal itu adalah hal yang benar. Jadi setiap raja ini mau ke daerah tertentu, semua jalannya diperbaiki, dilapisi dengan lapisan karpet ataupun kulit. Yang menarik adalah ketika seseorang sufi yang tua melihat raja ini dan mengatakan dengan sederhana, "Hai raja, mengapa setiap daerah itu harus kau tutupin?" Sang raja bilang, "Karena saya ingin bersih terus." Dan sang sufi berkata, "Mengapa tidak engkau saja yang memakai sepatu dari kulit ataupun alas kaki sehingga tidak perlu melakukan pemborosan begitu banyak?" Mitra Bisnis, cerita ini tentu sedikit sumir dan sedikit tidak masuk akal, karena mana ada sih kita mau melapisin semua daerah dengan lapisan lantai. Tetapi hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita ketika di dalam perusahaan atau dalam rumah tangga ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita selalu menyelesaikan banyak hal hanya untuk kepentingan satu orang, yang sebenarnya kalau orang itu mau berubah, maka hal itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih efisien untuk selesai, daripada kita harus menyelesaikan banyak persoalan. Misalkan seorang pemimpin, dia sukanya begini-begini, maka anak buahnya selalu mencoba memenuhi semua keinginan, padahal mungkin sebenarnya keinginan itu yang salah. Kalau kita dapat berpikir dengan cara yang cerdas, sebenarnya banyak hal yang dapat kita hemat, banyak hal yang dapat kita lakukan dengan lebih efisien kalau kita tahu sumber permasalahannya dan menyelesaikan itu, daripada kita menyelesaikan hal-hal lain di luarnya. Saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom, sukses selalu untuk Anda.